Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya masih terkait tentang al-mizan syarafiyu, mizan atau wazan syaraf, pada pembahasan yang terakhir, yakni wazan kata-kata yang lebih dari 3 huruf. Sekarang bagian yang keempat dari wazan dari pembahasan ini, yaitu pada wazan pada kata-kata yang lebih dari 3 huruf. Di halaman ke-12, bagian yang dal, yang keempat. Anta ta'lamu anna hunaka ta'an. Engkau mengetahui bahwa di sana ada huruf ta, tuzadu fil fi'li, yang ditambahkan pada fi'al, tusamma ta'al ifti'ali, yang dinamakan dengan ta' ifti'al. Jadi di sana ada huruf ta, yang ditambahkan pada fi'al, dan dinamakan dengan ta isti'al. Jadi ta itu mengikuti wazan, membentuk wazan ifta'ala. Isti'al itu bentuk masternya. Jadi nanti fi'ilnya ifta'ala. Ay, maknanya annaha harfun ghairu asliyin. Bahwasannya ta tersebut adalah huruf yang bukan asli. Yuzadu li ma'nan mu'ayyanin, yang ditambahkan untuk suatu makna tertentu. Kama sana'lamu qariban, sebagaimana yang akan kita pelajari, kita ketahui qariban dalam waktu dekat ini. InsyaAllah. Hadihi ta'u qad tata'atharu bihurufil kalimati. Ta' ini terkadang terpengaruh dengan huruf-huruf kata tersebut. Fatanqalibu ila harfin akhara, sehingga tak itu berubah, berganti menjadi huruf lain. Kata'i seperti huruf ta' awidali atau huruf dal. Jadi dalam satu kata, karena ada huruf-huruf tertentu yang menjadikan tak itu terpengaruh oleh huruf-huruf tersebut, sehingga tak itu berubah menjadi huruf yang lain, yakni seperti huruf ta' atau huruf dal. Misalnya sebagai contoh, fa idza zidna hadhihi ta'a, jika kita tambahkan ta' ini alal fi'li pada fi'il daraba, jika kita tambahkan ta' ini pada fi'il daraba, qulna, maka kita katakan iltaraba, menjadi iltaraba. Jadi asalnya, asal fi'ilnya daraba, kemudian dibentuk ke bab, ke wazan ifta'ala, maka menjadi iltaraba. Jadi asalnya ta, jadi aslinya iltaraba. Hamzah, kemudian ba, kemudian ta. Iltaraba. Nah, kemudian ta itu terpengaruh oleh huruf dot yang sebelumnya itu. Nah, karena terpengaruh, karena huruf dot sifatnya sesuai dengan sifatnya, maka ta itu berubah menjadi huruf ta, sehingga menjadi iltaraba. Ini iltaraba. Jadi ta pada iltaraba itu perubahan dari ta. Wa 'alal fi'li sabara, kemudian pada fi'il sabara qulna istabara, kita katakan menjadi istabara. Fi'il asalnya sabara, kemudian dibentuk ke bab ifta'ala, ke wazan ifta'ala, asalnya akan menjadi ishtabara. Ishtabara. Kemudian ta pada ishtabara terpengaruh oleh huruf sad. Terpengaruh oleh huruf sad sesuai dengan sifatnya. Maka ta itu berubah menjadi huruf ta, sehingga fi'il tersebut menjadi ishtabara. Jadi pada ishtabara itu, ta itu adalah perubahan dari huruf ta. Kemudian contoh yang berikutnya, wa'alal fi'li dzakara, pada fi'il dzakara. Qulna, kita katakan id dzakara. Pada fi'il dzakara ketika dibentuk mengikuti wazan ifta'ala, maka akan menjadi iftakara. Iftakara. Hamzah, wasal, kemudian zal, kemudian ta, kemudian kaf, dan ra. Iftakara. Nah, kemudian ta tambahan pada iftakara tersebut, itu terpengaruh oleh huruf zal yang sebelumnya, atau pada fa kalimah itu. Kemudian ta itu berubah, berganti menjadi huruf dal atau zal, sehingga dari iftakara nanti bisa berubah menjadi idzakara atau idzakara atau bahkan menjadi iddakara. Ya, di sini justru dalnya pada dzakara ikut berubah menjadi dal iddakara. Jadi terkadang ada perubahan-perubahan yang semacam ini karena terpengaruh oleh huruf yang lainnya yang mempunyai sifat yang hampir sama. Fi kulli hadhihi al-halati, pada semua keadaan ini, yahsunu an nazinaha fil mizani. Ya. Baiknya kita membuat wazan, ya, kita mewazankannya, membuat wazan padanya, hasaba asliha, sesuai dengan asalnya, ya, sesuai dengan aslinya. Ai ta'an, yakni dengan ta'. Jadi pada fi'il-fi'il tersebut, pada kata-kata yang semacam itu, kalau dibuat wazan, maka itu sesuai dengan aslinya. Wazan itu sesuai dengan huruf aslinya, yaitu ta. Yang huruf tambahan adalah huruf ta. Walaisa ta'an audalan, dan bukan huruf ta, juga bukan huruf dal. Fanaqulu, sehingga kita katakan, ishtabara, itu wazannya ifta'ala dengan ta. Ifdakara, wazannya ifta'ala. Ifdakara, wazannya adalah ifta'ala. Jadi pada wazan tetap menggunakan huruf yang asli, huruf tambahan yang asli, yaitu huruf ta. Bukan huruf yang perubahannya. Bukan dengan ta, juga bukan dengan dal. Adapun pada fi'il, ya karena terpengaruh dengan huruf yang sebelumnya tadi, maka berubah sesuai dengan sifatnya, yang menjadi ishtobara, ibtoroba, idzakara, atau iddakara, sesuai dengan huruf yang mempengaruhinya. Tetapi ketika ditimbang dengan wazan, ya, diukur dengan wazannya, maka digunakan huruf yang asli, yaitu huruf ta, sehingga wazannya tetap ista'ala. Ishtabara maknanya bersabar, idzakara atau idzakara atau iddakara maknanya mengingat-ingat. Kemudian tadi ibtaraba maknanya bergelombang atau berguncang. Ibtaraba guncang atau kacau. Itu dari si makna. Kemudian yang berikutnya al-ha'u, yang ha atau yang e, jadi bagian subbagian yang kelima ya. Amma idza hasala fil kalimati hatfun, adapun jika terjadi pada kata tersebut hatfun, pembuangan, yakni pembuangan huruf, ya, jika terjadi pembuangan huruf dalam suatu kata, fa innaka tahdhifu aidan ma yuqabiluhu fil mizani, maka engkau juga membuang huruf yang sesuai dengannya dalam mizan. Engkau juga membuang huruf yang sesuai, yang sesuai dengan mizan pada mizan tersebut, pada wazan tersebut. Fanaqulu, kita katakan, kita jelaskan dengan contoh. Qul, ini bentuk fi'il amr dari qala yaqulu, kemudian fi'il amrnya menjadi qul. Nah, pada qul di situ ada huruf yang dihilangkan, yaitu pada ain kalimah, pada huruf yang kedua. Bisa diketahui dari fi'il mudhari'nya tadi, yaqulu, ada huruf wawu sesudah qaf, ya, yaqulu. Nah, kemudian pada amr wawunya itu dihilangkan menjadi qul. Karena wawu itu dihilangkan, sedangkan wawu itu adalah huruf yang kedua atau pada ain kalimah, maka pada wazan juga demikian, ain kalimahnya dihilangkan. Sehingga wazannya menjadi full. Dari fa'ala, tiga huruf ya, fa'ain dan lam, kemudian ainnya dihilangkan, kemudian sesuaikan harokatnya dengan qul, maka wazannya menjadi full. Ini. Contoh yang lain, bi'a. Dari fi'il bi'a, ini bentuk amr, dari fi'il ba'a, ya bi'u, kemudian amrnya bi'a, ya, jadi asalnya mudhara itu ya bi'u, ada huruf ya, sesudah ba, yang mana huruf ya tersebut, itu letaknya pada ain kalimah, ya, huruf yang kedua, kemudian pada bentuk amr, itu dihilangkan, ya, ain kalimahnya dihilangkan, maka pada wazan juga demikian, ain kalimahnya, yaitu huruf ain, diwakili huruf ain, itu juga dihilangkan. Sehingga wazannya menjadi fil. Jadi bi, ini wazannya adalah fil. Contoh yang berikutnya, shif. Shif, ini bentuk amar dari fi'il wasofa yasifu. Kemudian amarnya shif. Bagaimana wazannya? Disebutkan shif itu wazannya ail. Kalau sekilas, sepintas, ya kita bandingkan yang sebelumnya, shif itu sama dengan bi'a secara zahir, ya kelihatannya sama, tetapi itu berbeda dalam wazan karena memang bentuknya berbeda. Kalau bi'a itu wazannya fil, kalau shif itu wazannya ail, menunjukkan apa? Huruf yang dihilangkan itu juga berbeda letaknya. Ya, kalau bi'a tadi yang dihilangkan ain kalimah, kalau shif yang dihilangkan apa? Fa kalimah. Ya, karena yang ada di sini hanya ail, berarti apa? Fa-nya tidak ada. Berarti fa-nya yang dihilangkan. Bagaimana asalnya shif? Shif itu dari fi'il wasofa yasifu. Jadi maudhinya wasofa, ada huruf wawu di awal pada fa fi'il. Ya, wasofa itu maudhinya. Kemudian mudhari'nya menjadi yasifu. Nah, pada bentuk mudhari' ternyata apa? Wawunya tadi sudah dihilangkan. Ya, ya si fu. Ya itu huruf mudhara'ah, tidak terhitung pokok kalimat ya. Tambahan huruf mudhara'ah itu tambahan. Kemudian ya si fu sesudah ya langsung shad. Ya, kemudian fa. Lantas mana wawu yang ada di awal tadi pada bentuk maudhi wa sofa? Wawunya sudah dihilangkan pada bentuk mudhara'. Ya, sehingga apa? Wawu sebagai huruf pertama atau sebagai fa kalimahnya mewakili huruf fa itu dihilangkan, maka pada wazan fa-nya juga dihilangkan. Sehingga shif itu wazannya adalah ail, yakni fa-nya dihilangkan. Yang berikutnya, contoh is'a. Is'a dari fi'il sa'a yas'a. Dari fi'il madhi sa'a, kemudian mudhari'nya yas'a. Ya. Sa'a, huruf akhirnya adalah alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Yas'a juga demikian. Ya. Huruf akhirnya adalah alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Kemudian dibentuk menjadi amr, menjadi is'a. Pada bentuk amr di sini, alif yang ada di akhir, yang ditulis dalam bentuk ya, itu dihilangkan. Ya. Karena alif tersebut berada pada lam kalimah, berada pada tempat posisi lam kalimah sebagai lam kalimah huruf yang terakhir, kemudian dihilangkan dalam bentuk amr ini, maka pada wazan lamnya juga dihilangkan. Sehingga di situ wazannya menjadi if'a. Ya, lamnya dihilangkan. Contoh yang berikutnya, irmi. Irmi dari fi'il roma yarmi. Ya, roma yarmi. Jadi mudhari'nya yarmi. Baik. Pada mudhari' huruf akhirnya adalah huruf ya. Yarmi sesudah mim ada huruf ya. Nah, itu huruf akhirnya atau pada tempat pada posisi sebagai lam kalimah. Ya. Kemudian dibentuk amr, dibentuk menjadi fi'il amr, menjadi irmi. ya-nya yang ada di akhir pada fi'il mudhari' tadi itu dihilangkan. Sehingga apa? Lam kalimah itu hilang pada bentuk amr ini, irmi. Maka wazannya juga demikian, pada wazan lam kalimahnya juga dihilangkan. Sehingga wazannya menjadi if'i. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya, ud'u, dari fi'il da'a, yad'u. Jadi mubaraknya yad'u, ada huruf waw sesudah huruf ain, yad'u. Kemudian dibentuk menjadi fi'il amr, menjadi ud'u. Waw yang ada di akhir pada fi'il mubarak tadi itu dihilangkan, sehingga bentuk amrnya menjadi ud'u. Jadi wawu yang ada di akhir itu dihilangkan. Karena huruf akhir atau sebagai lam kalimah itu dihilangkan, maka pada wazan juga demikian, lam kalimahnya dihilangkan. Sehingga wazannya menjadi uf'u. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya. Qi. Ini. Yang nampak ini hanya satu huruf, tapi tetap diucapkan dengan lafadznya, dibaca dengan qi, bukan disebut dengan nama hurufnya. Kenapa? Karena ini adalah satu kalimah, satu jumlah tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi, dia diucapkan dengan lafadznya, bukan dengan nama hurufnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, mungkin bagi yang sudah pernah mendapatkan, bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab, ya isim misalnya, ya, kalau dia isim atau harf atau suatu kata dalam bahasa Arab, kalau tersusun dari satu huruf, ya, suatu kata dalam bahasa Arab kalau tersusun hanya dari satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya. Seperti huruf ba, huruf jar ya, ba kan hanya satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya, huruf ba. Lam, ya, lam yang menunjukkan kepemilikan atau lam ta'lil itu hanya satu huruf, maka disebut dengan nama hurufnya. Itu untuk kata, kata yang tersusun dari satu huruf. Adapun di sini qi ini bentuk kalimah, artinya ini bentuk fi'il dan tentunya ini terkandung di situ fa'ilnya, yaitu berupa dhamir mustatir takdirnya anta. Sehingga karena ini berupa suatu kalimah, maka tetap diucapkan dengan lafadznya, tidak dengan namanya. Walaupun yang nampak itu hanya satu huruf, tapi ini sudah menjadi suatu kalimah. Jadi qi, kemudian ai di bawahnya ya, qi, ai. Ini bentuk amr, bentuk fi'il amr, dan terkandung di situ fa'ilnya, yaitu tadi dhamir mustatir takdirnya anta. Kemudian tentang wazannya dari kedua fi'il ini, qi, itu berasal dari fi'il waqa yaqi. Jadi maudhinya waqa, wawu, qaf, kemudian alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Kemudian diubah menjadi mudhari', menjadi yaqi. Nah, pada bentuk mudhari', wawu yang awal tadi itu sudah dihilangkan, menjadi yaqi. Wawunya dihilangkan pada bentuk mudhari'. Ya, sehingga apa? Fa fi'il hilang, ya. Fa fi'il itu hilang pada bentuk mudhari', atau fa kalimah ya, itu hilang pada bentuk mudhari'. Kemudian ketika dibentuk amr dari mudhari' tadi, yaqi dibentuk amr, maka huruf mudhari'ah yang awal itu ya dihilangkan, dan huruf ya yang akhir pada yaqi tadi, ya yang ada di akhir itu juga dihilangkan. Nah, ya yang akhir tadi sebagai lam kalimah dihilangkan. Setelah sebelumnya tadi fa kalimah juga hilang, sehingga apa? Dua huruf dihilangkan, yaitu pada fa kalimah dan lam kalimah. Yang tersisa hanya pada ain kalimah saja. Sehingga di sini wazannya adalah ai. Hanya ain kalimah saja, ai. Pada ai juga demikian. Asalnya wa'a, ya'i, ya, wa'a, wawu, ain, kemudian alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Kemudian mudhari'nya menjadi ya'i, ya, ain, kemudian ya, ya. Nah, pada mudhari' fa kalimahnya hilang, yaitu wawu, huruf wawu sebagai fa kalimah hilang. Ya'i, kemudian dibentuk amr, ya yang di akhir juga dihilangkan. Jadi fa kalimah dihilangkan, lam kalimah juga dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya ain kalimah saja. Sehingga di sini wazannya adalah ai. Ini ya. Qi dijelaskan di situ ya. Al amru min waqa. Qi ini adalah bentuk fi'il amr dari waqa. Kemudian ai al amru min wa'a. Bentuk fi'il amr dari wa'a. Jadi jika pada kata itu ada huruf yang dihilangkan, terjadi penghilangan huruf, maka pada wazan juga demikian. Huruf yang sesuai tempatnya dengan kata tersebut itu dihilangkan. Kalau yang dihilangkan fa kalimah, maka pada wazan fa kalimah atau huruf fa-nya hilang. Kalau yang dihilangkan ainnya, ain kalimah pada kata tersebut, maka pada wazan nanti huruf ain pada wazan itu dihilangkan. Demikian pula kalau dalam kata itu huruf yang menempati lam kalimah sebagai lam kalimah itu dihilangkan, maka pada wazan juga demikian, lamnya itu dihilangkan. Ini, jadi sesuai dengan kata yang ada, wazannya itu mengikuti demikian. Kemudian yang berikutnya, wawu, yang wawu, pembahasan yang ke-6 ya, atau F. Hunaka takhyirun, di sana ada perubahan. Yahdutsu fi hurufil illati, yang terjadi pada huruf-huruf illah. Ya, ada perubahan yang terjadi pada huruf-huruf illah. Yusammihu as-sarfiyuna al-i'lala, yang dinamakan oleh ahli sharaf ya, sebagai i'lal. Jadi ada perubahan yang terjadi pada huruf-huruf illah yang diistilahkan, yang dinamakan sebagai i'lal. Ini. Saufa na'rifu tafsilahu ba'da dzalika, yang engkau akan mengetahui penjelasannya secara rinci sesudah itu. Nanti insyaallah di pelajaran-pelajaran mendatang. Waladhi yahimuna huna, dan yang menjadi kepentingan kita di sini, sesuatu yang penting bagi kita di sini adalah annal harfa alladhi yahdudu fihi takhyirun bil i'lali, bahwasannya huruf-huruf yang terjadi i'lal, terjadi perubahan padanya dengan sebab i'lal, ya, bahwasannya huruf yang terjadi perubahan padanya dengan sebab i'lal, yuzanu hasaba aslihi, itu dibuat wazan sesuai dengan aslinya. Sama talan, contoh. Kalimatu qala, pada kata qala. Qala la tuzanu ala fala. Qala ini tidak dibuat wazan dengan wazan fala. Ya, qala, qaf, kemudian alif, lam. Ya, wazannya apa? Bukan kemudian dibuat wazan fala dengan fa, alif, lam. Tidak seperti itu. Kenapa? Ya, dijelaskan di sini ya. Wa innama tuzanu ala fa'ala. Ya, hanya saja qala itu diwazankan, dibuat wazan pada fa'ala. Jadi bentuk wazannya untuk qala adalah fa'ala. Kenapa? Li'anna aslaha qawala. Karena aslinya adalah qawala. Jadi qala, alif di situ perubahan dari wawu. Ya, huruf illah. Huruf illah ada tiga ya, alif, wawu, dan ya. Nah, sesama huruf illah, antara huruf illah yang satu dengan yang lain itu bisa saling menggantikan ketika memang itu diperlukan. Seperti di sini, qawala, asalnya demikian dengan wawu, tapi kemudian wawu itu diubah menjadi alif, sehingga menjadi qawala. Nah, untuk wazannya, itu yang digunakan adalah wazan yang aslinya, dari kata aslinya, dari huruf aslinya. Qawala, aslinya huruf yang wawu, artinya bukan alif, bukan tadi, bukan qawala, kemudian diwazankan dengan fala, tidak demikian, tapi karena aslinya qawala, maka wazannya adalah fa'ala. Artinya tidak menggunakan alif. Jadi ain kalimah itu tidak menggunakan alif. Tidak kemudian fa'ala, tidak. Tapi fa'ala sesuai dengan aslinya. Ya, karena alifnya tadi berubah dari wawu. Ya, kama yakuluna. Ya, sebagaimana mereka mengatakannya. Ahli sharaf ya, menyatakan demikian. Wa'ala hadha naqulu, dan pada ini kita katakan pada contoh yang lain ya, ba'a wazannya adalah fa'ala. Ya, asluha ba'ya'a. Ya, ba'a aslinya adalah ba'ya'a. Jadi alif pada ba'a itu perubahan dari huruf ya. Maka wazannya mengikuti yang aslinya, sehingga wazannya adalah fa'ala. Contoh yang berikutnya, dara wazannya fa'ala. Kenapa? Asluha dawara. Aslinya adalah dawara. Jadi alif pada dara itu perubahan dari wawu. Ya, maka wazannya mengikuti yang asli ya, fa'ala. Yang berikutnya, da'a. Contohnya, fa'ala. Asluha da'awa. Da'a asalnya adalah da'awa. Alif itu aslinya adalah wawu. Maka wazannya mengikuti yang asli, yakni menjadi fa'ala. Ya. Kemudian Roma, ya. Ini tanpa titik ya penulisannya. Roma alif ditulis dalam bentuk ya, itu tanpa titik. Ya, titiknya bisa dihapus. Roma, ya, wazannya fa'ala. Kenapa? Karena asluha, asli dari Roma, asli dari alif tersebut adalah Roma ya. Jadi alif pada Roma aslinya adalah huruf ya, sehingga wazannya ya, dilihat pada aslinya tadi Roma ya, maka wazannya adalah fa'ala. Jadi demikian ya, pada huruf-huruf illah ya, pada kata-kata atau fi'il-fi'il yang ada huruf illah di situ ya, maka dikembalikan ke aslinya untuk menentukan wazannya. Jadi bukan dengan alifnya, bukan fa'ala ataukah fa'a, tidak seperti itu, tapi sesuai dengan aslinya, sehingga wazannya tadi adalah fa'ala. Kemudian yang berikutnya, zai, bagian yang ke-7, ya, zai. Qad yahduthu fil kalimati ma yusamma al-qalb al-makaniyya. Terkadang terjadi dalam suatu kata sesuatu yang disebut dengan qalbul makani. Apa qalbul makani? Yakni pergantian tempat atau tukar tempat. Ya, jadi terkadang terjadi dalam kata qalbul makani ini, yaitu pergantian tempat atau tukar tempat. Apa yang dimaksud qalbul makani? Wa huwa ay yahilla harfun makana harfin akhara. Yakni satu huruf itu menempati tempat huruf yang lainnya. Satu huruf menempati tempat huruf yang lainnya. Wa nahnu nuqabilul harfal maqluba bima yusawihi aidan fil mizani. Dan kita menyesuaikan huruf yang digantikan tempatnya tadi dengan yang sama pada mizan. Juga dengan yang sama pada mizan, pada wazannya. Jadi sesuai dengan aslinya. Kalau itu diubah tempatnya hurufnya, maka wazannya nanti juga mengikuti berubah. Ya. Kita jelaskan dengan contoh ya. Fanaqulu kita katakan di sini Aisa. Aisa ini wazannya apa? Afila. Ya. Sebagaimana kita diketahui ya, wazan secara asal urutannya apa? Fa'ala. Artinya fa dulu sebagai huruf pertama, kemudian ain, kemudian lam. Tapi pada Aisa ini wazannya afila. Ainnya di awal, baru fa, kemudian baru lam. Menunjukkan apa? Pada wazan ini berkebalikan, berbeda dengan wazan secara asalnya. Kenapa? Karena Aisa ini perubahan, maqlub. Ada pergantian tempat di sini dari fi'il ya'isa. Jadi aslinya itu fi'ilnya ya'isa. Pada ya'isa, ya sebagai fa' kalimah, kemudian hamzah sebagai ain kalimah, kemudian sin sebagai lam kalimah. Ya, kemudian ya'isa itu bisa diubah tempatnya antara huruf ya dan hamzah tersebut, ditukar tempatnya. Ya menempati huruf yang kedua menggantikan hamzah, dan hamzah menempati huruf yang pertama menggantikan ya, sehingga tadi menjadi Aisa. Nah, karena antara ya dan hamzah itu bertukar tempat, ganti tempat ya, maka pada wazan juga demikian. Tadi wazannya asalnya fa dulu baru ain, karena bertukar tempat maka ain dulu baru kemudian fa. sehingga pada wazannya menjadi afila, ya, bukan fa'ila tapi afila. Contoh yang lain, hadiyun, hadiyun, ya, kita baca asalnya itu ya, hadiyun, wazannya apa ini? Alifun, ya. Hadiyun dijelaskan maklubun wahidun, maklubu wahidun, dia perubahan atau pergantian tempat dari wahidun, aslinya adalah wahidun, kemudian diubah tempatnya, huruf-hurufnya ditukar tempat satu sama lain menjadi hadiyun. Jadi ha itu asalnya di tengah sebagai ain kalimah, diubah ke huruf yang pertama menjadi huruf yang pertama yang awal, kemudian dal itu lam kalimah, diposisikan sebagai huruf yang sesudah alif, ya, ha itu. Jadi itu ada huruf tambahan, ya, ada alif sebagai huruf tambahan, tadi dal yang ada di akhir atau pada atau sebagai lam kalimah, dia digeser, diubah, ditukar tempatnya menempati huruf yang sesudah alif. Kemudian wawu yang asalnya huruf pertama atau fa kalimah, diubah tempatnya, ditukar tempatnya menempati huruf yang terakhir dan berubah menjadi ya. Jadi wawu asalnya di wawu sebagai fa kalimah, fa kalimah itu wawu, ya. Kemudian dia digeser tempatnya, diganti tempatnya, ditukar tempatnya menempati huruf yang terakhir, ya. Kemudian sesudah itu wawu itu berubah menjadi ya karena menyesuaikan dengan huruf sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya, menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya, sehingga menjadi hadiyun. Jadi hadiyun, ya itu perubahan dari wawu, jadi aslinya hadiyun, kemudian diubah menjadi ya, menjadi hadiyun. Jadi tadi di sini, ya, dilihat dari ini ada perubahan tempat, penggantian tempat, dan ini tiga-tiganya berubah, wahidun, wawu, ha dan dal, ketiga-tiganya berubah tempat semuanya. Nah, karena semuanya berubah, ya, maka pada wazan sesuaikan dengan tempatnya yang baru masing-masing tadi, ya, sehingga wazannya di situ menjadi alifun, ya, hadiyun wazannya menjadi alifun. Jadi ha sebagai ain kalimah berada di awal, kemudian sesudah itu ditambahkan alif tambahan, kemudian dal yang asalnya sebagai lam kalimah letaknya sesudah alif tambahan, kemudian ya yang aslinya adalah wawu itu tadi sebagai fa kalimah letaknya yang paling akhir sesudah lam kalimah tadi, sehingga wazannya menjadi alifun. Jadi asalnya wazannya itu fa'ilun wahidun, ya, fa'ilun karena ada perubahan tempat menjadi alifun. Ini bisa terjadi demikian. Dan ini terjadinya pada kata-kata tertentu, ya. Tidak semua kata atau tidak sembarang kata, tapi pada kata-kata yang tertentu. Dan sifatnya kita mengikuti. Kalau memang ada kata yang berubah menjadi itu, ya kita ikuti. Karena memang ada penggunaan ataupun contohnya. Seperti misalkan tadi, Ya'isa berubah menjadi Ayisa. Memang demikian ada digunakan dalam bahasa Arab. Wahidun berubah menjadi Hadiyun. Memang demikian yang ada dalam bahasa Arab. Adapun kalau tidak ada contohnya, tidak ada penggunaannya, ya tidak bisa kita mengubah-ubah sendiri. Ya. Ini, jadi ini sifatnya sama'i. Artinya mendengar, mendapatkan dari apa yang ada dalam bahasa Arab, apa yang digunakan, diucapkan oleh orang-orang Arab. Ini. Adapun perubahan tempat semacam ini tidak mengubah makna, tidak mengubah arti. Jadi artinya tetap sama. Ya'isa berputus asa. Diganti menjadi Ayisa, sama berputus asa. Wahidun artinya satu. Hadiyun sama artinya satu. Ini. Jadi tidak mengubah makna, tidak mengubah arti. Wa mas'aluhu al-qalbu hadhihi tahtaju ila syai'in min at-tafsili, dan masalah qalb ini, perubahan tempat ini membutuhkan pembahasan yang rinci, ya, membutuhkan pembahasan yang rinci dan insyaallah akan dibahas pada pelajaran-pelajaran mendatang. Satu persatu akan ditunjukkan hal-hal yang semacam ini tadi. Ini penjelasan ataupun pembahasan tentang mizan sorfi, ya, wazan sorf, ya, untuk menentukan bentuk kata, ya, sehingga bisa diketahui suatu kata bentuknya asalnya apa, kemudian berubahnya bagaimana dan seterusnya, ya, itu dengan adanya mizan sorf ini. Ya. Ini dulu untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Afwan minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah.